jazallah sayyidana Muhammadan anna khairan jazallah sayyidana Muhammadan anna ma huwa ahlu jazallah sayyidana Muhammadan anna khairan jazallah sayyidana Muhammadan anna ma huwa ahlu. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah ya Allah bihusnil khatimah. Al-Fatihah bil-Qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa syulahi syanil zahiran wa badran fid dini wa dunya wal akhirah dafiatan li kulli syar jalibatan li kulli khair lana wali walidina wa uladina wa ahbabina wa masyaihina fid dini man lutfi wal afiyah walan yadhi'anna Allah yunawiru kulubana wa kualibana ma'al hudra wal duka wal afafi wal mauti ala dini islami wal iman bila mihnatin wala imtihan bihaqqi sayyidi waladi adnan walikuli niyatin salihatin wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah al-Mugabul wal-Iqbal wa sulahi kulli hal wa yubarik lana wa lakum fil ahwal wal-amwal wal-awlad wa ala hadhi niyah wa ala amana wa habibina wa syafi'ina wa kurati inna sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillahi sallallahu alaihi wasallam wa ila ruh sayyidina al-muhajirin sallallahu alaihi wasallam wa ila sayyidina Ali bin al-Khalil Qasam wa sayyidina al-Qalibah Muhammad bin Ali ba'arawi wa ila ruh Habib Anis bin Ali bin Habshi wa ila ruh Al-Habib Ahmad bin Abdul Rahman Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haidarus wa usuli mufruhim bisra asrari al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله

وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله صادق الأمين آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله صادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين لا آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي محمد ابن عبد الله الصادق الأمين أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي لا محمد ابن عبد الله الصادق الأمين.

الفاتحة على من حبيب علي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله kita diberi Allah semangat, diberi kesehatan, diberi kekuatan sehingga malam hari ini kita bisa duduk bersama cari ilmu, berzikir. Mudah-mudahan ini pertanda Allah cinta kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Hidup itu perjalanan. Ya, hidup itu perjalanan. Dan ujung dari perjalanan itu adalah kematian. Nah, setelah kematian maka hidup lagi. Cuman alamnya berbeda. Itu pun juga perjalanan yang ujungnya adalah kebangkitan. Ya kan, ujungnya kebangkitan. Setelah kebangkitan hidup lagi. Itu juga perjalanan. Namanya perjalanan di mahsyar. Perjalanan di mahsyar. Berapa lama? Gak ada yang tahu pasti berapa lamanya. Khilaf. Ya, pendapatnya ada beberapa pendapat. Yang jelas cukup lama. Cukup lama. Ujungnya apa? Ujung perjalanan itu adalah hisab, perhitungan amal, sidang agung. Tidak diwakilkan oleh siapapun, langsung yang nyidang adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu pun juga perjalanan, karena seluruh makhluk Allah langsung yang nyidang, manusia, jin, Allah yang menanya. Setelah itu ujungnya apa? Akhir dari perjalanan. Ya, akhir dari perjalanan. Akhirah, yang paling akhir itu. Masuk surga atau masuk neraka. Ya, mudah-mudahan mugi-mugi jenengan, ya saya, keluarga kita semua, teman-teman kita dan seluruh umat Islam masuk ke dalam surga tanpa mampir-mampir. Amin Allahumma amin. Nah, dalam perjalanan kita ini sampai hari ini kan masih jalan toh, namanya masih hidup. Di dunia ini loh, kita masih jalan sampai hari ini. Jujur saja, diri kita ini sering kali melakukan kesalahan. Betul ya? Sering kali melakukan dosa. Dan dosanya jenisnya sama. Kesalahannya jenisnya juga sama. Masing-masing yang lebih tahu akan dosanya sendiri-sendiri. Dan kita jangan coba cari tahu dosanya orang lain. Enggak boleh cari-cari tahu dosanya orang lain. Bahkan kalau lihat orang lain berbuat dosa, kita disuruh pura-pura tidak tahu, ta'ami, pura-pura enggak ngerti, tutup aib itu. Nah, pertanyaannya. Ya, pertanyaannya. Capek enggak? Semangat enggak? Udah rajin taat, sholatnya lancar, sholatnya istiqomah, tiba-tiba suatu hari sholat isya rodok males, nanti akhirnya bablas, bangun jam 8 pagi, isak sama subuh hilang. Rasanya hancur atau enggak hancur? Rasanya hancur. Nah, nanya saya, capek enggak toat terus gitu lagi, toat gitu lagi, capek atau enggak capek? Jangan pernah capek. Karena orang yang capek itu namanya orang putus asa. Jangan pernah capek. Berapa kalipun kita berbuat kesalahan, meskipun kesalahannya sama. Memang kalau mukmin yang baik tidak akan berbuat kesalahan yang sama. Enggak akan terjun di satu lubang dua kali. Itu mukmin yang baik. Lawang kita ini jelas-jelas belum. Lubang jegur lubang yang sama bukan cuma sekali dua kali, mungkin ribuan kali. Ya kan? Ya, tapi kita jangan putus asa, jalan terus berjuang. Ya, berjuang untuk jadi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya orang yang jalan. Lah ada orang yang enggak mau jalan, maunya diem. Dan nanti saya sholat kalau sudah baik. Saya mau ikut pengajian nanti kalau udah jilbaban. Saya belum jilbaban ya, saya enggak usah ikut pengajian. Saya mau ikut pengajian nanti kalau udah sholat. Lawang saya belum sholat kok ikut pengajian. Saya mau sedekah nanti kalau saya udah sholat. Saya mau sedekah. Oh, saya enggak pantas dong, sholat aja tidak, mosok sedekah. Nah, ini kalimat-kalimat yang salah, kalimat-kalimat yang salah. Jangan pernah menunggu jadi baik baru berbuat kebaikan. Jadi menunggu jadi baik, ya, itu namanya pengangguran. Namanya pengangguran. Justru kita jangan nunggu jadi baik, karena untuk jadi baik itu bukan ditunggu, tapi dikejar. Tapi dikejar. Jalan terus, kepleset bangun lagi, jlungup bangun lagi, patah tulang sambung lagi, terus maju. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, punya Tuhan yang penuh kasih sayang, punya Tuhan yang maha pengampun, bahkan punya Tuhan yang sudah menyiapkan sarana-sarana ampunan. Nyingkirkan gangguan dari jalan, dosanya diampuni. Kena sakit, dia mau terima ridho, dosanya diampuni. Ditipu orang, dosanya diampuni. Kan kena musibah itu, dosanya diampuni. Motornya hilang, dosanya diampuni. Jadi kalau motor hilang bahagia atau sedih? Iya. Lo motor hilang dosa diampuni, bahagia atau sedih? Mana yang lebih menonjol, bahagianya atau sedihnya? Sedihnya yang lebih menonjol. Tapi sebetulnya di balik musibah-musibah itu ada pengampunan dosa. Nah, ini Dava nih, jatuh dari motor tabrakan. Ya, udah sembuh. Pemulihan ya. Nah, Dava kan? Ya, alhamdulillah karena jatuh wajahmu agak gemuk dikit. Nah, ini masih muda jatuh. Insyaallah kan jadi nambah pinter. Katanya orang Jawa itu anak kalau sakit tambah pinter. Nah, itu kan baru masuk SMA SMK ya. Nah, anggap saja masih anak-anak gitu kan ya. Jadi kalau jatuh berarti mau tambah pinter. Kadang kita dikasih yang enggak enak ya, itu untuk menghapuskan dosa. Jadi Allah tuh sayang banget sama kita. Nah, malam hari ini kita akan bersama-sama belajar satu poin saja. Ya, surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan ayat yang ke-63. Al-Furqan ayat 63, surat ke-25 ayat 63. Surat Al-Furqan. Apa yang akan kita pelajari? Gampang. Sebelum kita belajar bareng-bareng, monggo yang sudah dapat kopi silahkan diincipi. Yang sudah habis boleh minta lagi. Kasih kode teman-temannya ya. Insyaallah. قال الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن ini topik menarik wa ibadur rahman dan adapun hamba-hambanya Allah yang maha penyayang. Kita tahu Allah punya 99 nama yang kita ketahui, Asmaul Husna, ada 99 nama. Biasanya Allah cukup memanggil hambanya dengan sebutan ibadullah, hambanya Allah, atau abdullah, hambanya Allah. Tapi dalam surat Al-Furqan ayat 63 Allah berbicara berbeda. Wa ibadur rahman, dan hamba-hambanya Allah yang maha penyayang. Di sini ada pesan khusus. Ada pesan khusus. Yang akan disebutkan ini adalah manusia-manusia yang sangat disayang oleh Allah Ta'ala. Makanya Allah menamakan hamba ini bukan sembarang hamba, tapi hambanya Allah yang maha penyayang. Jadi hamba-hamba yang sangat disayang oleh Allah, diberi limpahan ampunan oleh Allah, diberi limpahan karunia oleh Allah, diberi limpahan kasih sayang oleh Allah, yang dalam jumlah sangat besar. Kasih sayang yang jumlahnya luar biasa Allah berikan kepada mereka semua, hamba-hamba tersebut. Pertanyaan saya, pengen gak kita masuk dalam kelompok ibadur rahman? Pengen ya? Pasang niat dulu. Kenapa saya dari awal tadi ngomong seperti itu? Saya pengen nyemangati diri saya dan jenengan semua. Kita ini pendosa, kita ini banyak salah, kita ini buruk. Tapi jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa. Allah punya hamba-hamba yang luar biasa. Yuk mulai malam hari ini kita niat daftar. Semoga diterima. Ya, kita daftar. Ya Allah, saya mau daftarkan diri saya. Saya pengen jadi hamba-hambamu yang engkau menamakan namamu Ar-Rahman untuk mereka. Wa ibadur rahman. Saya pengen masuk dalam kelompok itu, ya Allah. Saya pengen dapat curahan kasih sayangmu. Saya pengen dapat limpahan cintamu. Saya pengen dekat dengan kamu. Saya pengen, ya Allah. Apapun status kita selama ini, kita punya dosa yang triliunan, sebanyak apapun, sejelek apapun, singkirkan semua itu. Jangan kita takut untuk daftarkan diri jadi hambanya Allah yang maha penyayang. Setan bisiki, gak pantas. Wong kamu itu ahli selingkuh kok. Gak pantas. Kamu suka mempermainkan suaminya orang. Gak pantas. Kamu tuh suka menipu orang. Gak pantas. Kamu itu ahli sholat bolong. Sok sholat, sok enggak. Gak pantas. Oh gak pantas. Oh kamu itu tadi sore masih mencuri kok. Sore tadi kamu sebelum ke majlis masih mencuri. Ini misal aja ya. Mencuri. Gak pantas. Oh kamu anak sama orang tua beraninya seperti itu. Gak pantas. Setan semua ini. Semua ini setan. Kalau kemudian menyebabkan kita gak mau daftar. Tapi kalau kemudian munculnya seperti ini. Memang dari sore saya mencuri. Memang saya sama orang tua selama ini saya gak benar. Memang saya sama pasangan hidup selama ini saya gak beres. Memang saya sering menipu orang. Kemarin-kemarin tadi saya sering nipu orang. Memang, tapi saya malam ini saya mau tobat kepada Allah Ta'ala. Saya pengen jadi hambanya Allah. Saya pengen daftar dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan pendaftaran ini selalu dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya Allah ngasih nama hamba-hamba ini, hambanya Allah yang maha penyayang. Siapapun bisa daftar. Mau gak daftar? Daftar ya. Pasang semangat, yakin insya Allah kita diterima. Ya, cuman syarat dan ketentuan berlaku. Ya, untuk dapat predikat ini banyak ini. Insyaallah kita beberapa Jumat pertemuan kita akan membahas ini aja. hamba-hamba Allah yang maha penyayang. Biar kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita sampai sebelum meninggal lulus. Ketok palu diterima. Ya, ketok palu diterima. Beliau-beliau ini bukan sembarang hamba. Spesial. Ada orang yang bertakwa, itu orang yang spesial, orang yang khusus. Tapi yang disebut ini bukan sembarang orang khusus. Ini orang yang sangat-sangat-sangat-sangat khusus. Dia siapa? Teman saya. Dia siapa? Sahabat saya. Kalau yang itu, oh kalau yang ini spesial nih. Ini bukan sembarang teman, bukan sembarang sahabat. Ini sahabat saya yang paling karib ya ini. Paham ya? Nah Allah punya hamba-hamba yang baik-baik banyak. Hamba yang bertakwa, hamba yang beriman, yang baik-baik. Tapi yang akan disebutkan ini bukan sembarang orang baik. Ini orang baik yang levelnya luar biasa. Nah kita akan daftarkan diri kita dan tadi sudah bersama-sama daftar. Ya Allah saya mau jadi seperti mereka. Ya Allah saya pengen seperti mereka. Ya Allah tolong kuatkan saya untuk bisa seperti mereka. Jangan putus asa. Nah apa kata Allah Ta'ala ciri-cirinya? Jadi tinggal kita tiru. Syaratnya untuk jadi seperti beliau-beliau tinggal kita tiru. Enak atau? Coba kalau Allah gak kasih keterangan kita bingung loh. Adapun hamba-hamba Allah yang maha penyayang, bagaimana ya Allah? Silahkan kamu praktek saja, terserah kamu, nanti saya yang tentukan. Repot ya? Tapi Allah gak begitu. Saking sayangnya Allah kepada umat manusia, dikasih contohnya. Disebutkan ciri-cirinya. Disebutkan sifat-sifatnya. Biar apa? Biar bapak bisa niru, ibu bisa niru, mas bisa niru, mbak bisa niru, saya bisa niru. Jangan bilang, oh ini nabi, ini rasul, ini wali. Nah kalau nabi, rasul, dan wali enggak untuk ditiru, kenapa diturunkan di muka bumi? Kenapa hidup dengan kita? Hidup dengan manusia agar manusia bisa meniru. Hidup dengan jin agar jin bisa meniru. Bukan sebagai tontonan yang cuma dinikmatin, bukan. Tapi untuk ditiru. Itu ambiya wal mursalin, awliya wassalihin. Nah ciri yang pertama apa sifatnya? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal 'ardi hauna. Hamba-hamba Allah yang beriman itu yang disayang Allah, hamba-hambanya Allah yang maha penyayang, ibadur rahman, mereka adalah orang-orang yang senantiasa berjalan di muka bumi hauna dengan penuh kelembutan. Berjalan di muka bumi dengan penuh kelembutan. Kita bahas. Kenapa disifatkan hamba-hamba ini berjalan? Nomor satu itu dulu kan, hamba-hamba yang berjalan. Jadi bukan hamba-hamba yang diam, tapi hamba-hamba yang berjalan. Di situ menggambarkan bahwasanya orang-orang pilihan ini, mereka itu aktif dalam pergaulan dengan masyarakat. Aktif bergaul dengan masyarakat. Dan mereka suka melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau orang mengurung diri di kamar jadi orang baik gampang. Walaupun gak gampang, tapi itu lebih mudah. Tapi kalau orang harus bergaul dengan banyak orang dan dari macam-macam suku yang beda-beda, gak gampang loh. Mungkin bergaul sama orang Solo. Ya, orang Solo dikenalnya lemah lembut. Dikenalnya. Kenyataannya silakan Anda bergaul sendiri. Itu kan baru tahu, alhamdulillah ya lemah lembut, bahasa Jawanya halus. Kemudian bergaul dengan orang Madura. Madura lemah lembut, tapi bahasanya gak bisa ngomong pelan, ngomongnya keras. Kerasnya bukan kasar, memang terbiasa bicara keras. Bergaul dengan orang Jawa Timur, sama-sama Jawanya, Jawa Timur. Bergaul dengan orang Sunda, lain lagi. Kalau ngomong udah naik, turun lagi. Itu Sunda kan gitu bahasanya. Begitu mau naik, turun lagi. Mau naik, turun lagi. Makanya kalau pakai bahasa Sunda marah gak bisa katanya. Ya gak bisa mah, marah. Bergaul dengan orang Barat. Bergaul dengan orang Arab. Apalagi kalau ke Timur Tengah. Orangnya badannya gede-gede, suaranya keras. Keras-keras gitu ya. Ngomong biasa seperti bentak gitu. Dan bentaknya seperti apa kira-kira? Ngomong biasanya seperti itu. Bergaul dengan banyak orang yang beda-beda sifatnya, beda-beda wataknya, itu tidak mudah. Makanya kalau kita enggak bergaul, ya lebih selamat. Memang lebih mudah. Nah ini tapi kalau kenyataannya harus bergaul terus gimana? Harus bergaul dengan banyak manusia, bangsanya beda, sukunya beda, bahasanya beda, wataknya beda, adatnya beda. Bagaimana hamba-hamba yang disayang Allah ini sifatnya ketika bergaul dengan beliau-beliau itu seperti apa? Misal datang ke Solo, nanti kalau ketemu kita gimana ya caranya bergaul? Kalau hamba-hamba Allah ini datang ke Madura, kumpul sama orang Madura, gimana ya caranya bergaul? Kalau datangnya itu ke Sunda, kumpul sama orang Sunda, gimana caranya bergaul? Nah, hamba-hamba Allah ini ditempatkan dimanapun pasti berhasil. Pasti berhasil, enggak mungkin gagal. Dikumpulkan sama orang kasar, berhasil. Dikumpulkan sama orang halus, berhasil. Kenapa? Karena dalam pergaulan yamsuna 'alal ardi hauna. Sifat mereka, sifat beliau-beliau yang nomor satu ini, itu kunci yang paling diperlukan dalam pergaulan. Kunci yang paling diperlukan dalam pergaulan. Apakah itu? Kalau berjalan di muka bumi penuh dengan kelembutan. Maksudnya apa? Jalannya itu enggak sombong. Artinya hidupnya tidak sombong. Bisakinah wal waqar, dengan tenang dan wibawa. Ya, tenang dan wibawa. Jalannya begitu, bukan jalan yang orang sombong. Tapi bukan jalan yang tenang dibuat-buat, kemayuk namanya. Sayyidina Umar pernah lihat anak muda, jalannya dilembut-lembutkan. Dimarahi, mengambil pecutnya. Ngapa kamu jalan seperti itu? Ayo jalan yang tegas. Ya, jalan yang tegas, tapi bukan jalan sombong. Karena sombong itu belum tentu jalannya tegas. Ada orang tegas, memang orangnya tegas, menunjukkan kesatria. Tapi bukan sombong. Ada yang jalannya lemah karena sakit, tapi hatinya penuh kesombongan. Ini jalannya, hatinya gak ada kesombongan. Wajahnya menyenangkan, lebih suka menundukkan pandangan. Jadi gak ada ciri-ciri orang sombong dalam perjalanan hidupnya, dalam pergaulan dengan masyarakat. Hauna, lemah lembut. Anbiya wal mursalin, awliya wa sholihin mencontohkan sampai ke fisiknya. Jadi bukan cuman perjalanan hidupnya enggak, tapi ke fisik tubuh itu menunjukkan tidak menyombongkan diri. Coba kita baca sejarah. Ya, kita tentu belajar nomor satu dari baginda Muhammad SAW. Uswatun hasanah, ya, suri teladan yang paling baik di jagat raya adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Masih ingat Fathul Makkah? Fathul Makkah artinya penaklukan kota Makkah, bahasa Indonesianya. Kalau Fathah itu membuka, karena dulu kota Makkah ditutup untuk muslimin, gitu kan? Kemudian dibuka oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi bahasa Indonesia masa membuka kota Makkah, gak enak gitu. Maka dicari bahasa yang bisa dipahami masyarakat oleh ulama, diambil penaklukan kota Mekah. Tapi kalau saya lebih suka kalimat yang ini, pembebasan kota Mekah. Ya, saya lebih suka Fathul Mekah itu diterjemahkan dengan pembebasan kota Mekah. Jadi kota Mekah dibebaskan dari tangan orang-orang kafir. Rasulullah SAW itu bawa sahabat yang jumlahnya besar. Tapi apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ketika masuk Mekah? Menguasai Mekah ini. Seluruhnya tunduk, semuanya udah takut. Apakah Rasul naik kuda yang kudanya kemudian kakinya diangkat, zuru begitu? Enggak. Masuk terus, atraksi, kuda diangkat. Rasulullah SAW jago naik kuda, bisa begitu. Rasulullah itu ahli naik kuda. Habib kok tahu Rasulullah ahli naik kuda? Baca Sahih Bukhari. Masa kita umat Islam gak tahu nabinya sendiri? Dalam kitab Sahih Bukhari pernah itu terjadi suara yang mengagetkan masyarakat. Semua bangun dan kaget. Ada apa itu? Pada keluar rumah, ternyata Nabi Muhammad SAW udah datang dari arah suara tadi. Ya, naik kuda tanpa pelana. Kuda yang masih gak ada pelananya begitu ya. Naik dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan mengatakan tenang. Bil makna ya, gak ada apa-apa. Jadi Nabi kita jago naik kuda. Nah sekarang kita ini kurang ikuti sunnah naik kuda ya. Ya sudahlah, motor jadi kudanya lain. Motor itu benda mati, kuda benda hidup. Ya kan? ya, punya perasaan dan tidak terduga, tiba-tiba kudanya marah gimana? Wih, loncat. Susah kita menguasainya. Kuda itu punya sesuatu. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan nanti di akhir zaman itu orang akan kembali naik kuda. Dan mengatakan, masa sih kan udah banyak kendaraan modern, kenapa harus naik kuda? Nah, kalau bahan bakarnya habis, mau naik apa? Kebo. Kuda nyantek naik kerbo gitu kan ya. Kesuen tapi itu. Kerbo kalau ngebut juga banter ya. Banter medeni itu. Nah, kuda yang akan dijadikan alternatif kendaraan lagi, pilihan naik kuda. Makanya jenengan siap-siap beli kuda. Kira-kira ada peraturan khusus buat kuda enggak ya? Ada SIM naik kuda ada enggak ya? Saya belum sempat nanya ya. Tertarik ya, misalnya di Solo naik kuda gitu. Kan belum ada peraturan untuk kuda dilarang masuk, enggak ada ya. Padahal motor atau mobil yang ada. Akhirnya Rasulullah naik kuda. Rasulullah naik unta ya, naik unta. Ketika Fathul Mekah beliau enggak naik kuda tapi naik unta. Terus bagaimana caranya? Cara nunggang untanya, kendaraannya. Apakah Rasulullah dengan badan yang gagah sambil apa, biasanya kan kalau orang-orang gagah naik kuda atau naik unta itu tangannya satu megang kendali, yang satu megang di pelananya itu kan ya, gagah gini. Apakah begitu? Tidak. Dalam kitab Al-Mustadrak Al-Sahihain itu karya Al-Hakim disebutkan satu hadis yang sahih menurut riwayat Imam menurut syarat Bukhari atau Muslim, tapi enggak masuk dalam Bukhari dan Muslim, makanya ada kitab namanya Al-Mustadrak Al-Sahihain. Hadis-hadis yang belum ditulis di Sahih Muslim ataupun di Sahih Bukhari ya, tapi derajatnya sama sahihnya. Maka disusulkan dalam kitab tersendiri namanya Al-Mustadrak karya Al-Hakim. Dalam kitab itu ada satu hadis disebutkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke kota Mekah, ketika membebaskan kota Mekah, beliau itu menundukkan dirinya di kendaraannya sehingga dagunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kena punggung kendaraannya. Jadi nunduk gitu, sejajar dengan kendaraannya. Bukan menyombongkan diri, tapi merendahkan diri. Hauna. Ya, dengan merendahkan diri. Sementara kita kalau ngiringi jenazah, kalau kita pawai, naik motor, ya kan? Atau masuk kampung, nunjukkan gagah, ya kan? Ngegas, layer, ya. Masuk kampung. Di bel semua orang tin marah gitu kan. Nah, ini termasuk orang yang jalannya enggak dengan rendah hati. Jalannya enggak lembut. Jalannya enggak ada wibawa justru buat orang marah, buat orang enggak suka, buat orang benci. Itu jalannya sombong. Makanya malam hari ini kita niat merubah cara hidup kita dirubah. Nah, ini cara bergaul kita dengan orang banyak, yuk kita rubah, niatin. Saya niati diri saya sendiri. Saya ngajak Anda semua untuk niati diri kita juga masing-masing, yuk kita rubah dari mulai cara jalan kita, cara bicara kita, cara naik motor kita, cara naik mobil kita, cara naik kendaraan kita, apapun. Kita tiru sifatnya orang-orang yang dipilih Allah ini, orang-orang spesial, orang-orang yang sangat istimewa. Hauna. Coba kalau kita berhasil menaklukkan satu kota itu, kira-kira masuknya dengan menunduk atau gagah-gagah? Suruh lihat saya, bentulok. Itu kan orang-orang kafir Mekah masih ada semua kan ya? Biar lihat nih gimana nih? Nih pasukan muslim ini, yuk ini. Tapi Rasulullah SAW sebagai pimpinan tertinggi, justru beliaunya tiarap di punggung kendaraan. Tiarap di punggung kendaraan sehingga dagunya nempel di punggung kendaraan. Sallallahu alaihi wasallam. Ini cakep atau enggak cakep nih? Ini akhlak yang luar biasa. Cerita yang kedua. Nyantai saja ya. Kita bahas beberapa contoh ini biar masuk ke kepala kita. Bagaimana sifat hamba-hamba Allah yang maha penyayang. Kita tahu Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anuh itu khalifah dan sahabat yang sangat tegas. Khalifah dan sahabat yang sangat tegas. Maka dikatakan punya Sayyidina Umar itu punya cemeti, punya pecut ya, punya cemeti yang sangat ditakuti, yang sangat ditakuti. Pernah kota Madinah itu ada gempa bumi di kota Madinah. Sayyidina Umar bin Khattab langsung naik kuda keluar dari tapal batas kota Madinah. Coba lihat adabnya ya. Naik kuda keluar dari tapal batas kota Madinah. Kemudian di luar kota Madinah dengan cemetinya ini, itu tanahnya itu padang saharanya dipecut. Ya. Uskuni. Diam kamu, yang tenang kamu. Aku Umar. Tenang kamu. Gempa buminya berhenti. Jangan Anda coba-coba meniru. Tenang kamu, tambah marah dia. Jawabannya, lo ngaku nih gempa gara-gara kamu kok. Aku pengen nenggelamin kamu, tambah kamu nantang. Tenang kamu, ya udah, saya akan tenang tak buka melebu gitu nanti. Ini Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, khalifah yang sangat adil. Mertuanya Nabi Muhammad SAW, menantunya Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah. Khalifah yang kedua. Jadi dipecut tas bumi, tenanglah buminya tuh. Tenang, karena yang mecut memang hamba Allah yang apa namanya, Allah menjadi tangan yang dengannya dia memegang, Allah yang menjadi kaki yang dengannya dia berjalan, Allah menjadi mulut yang dengannya dia berbicara. Jadi yang lain ya jangan disamakan dengan dengan kita. Ini Sina Umar, cemetinya ditakuti. Sampai Rasulullah SAW menggambarkan ketegasan Sayyidina Umar bin Khattab, hebatnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau itu kalau lewat di satu jalan, setan itu pilih ngungsi, cari jalan yang lain. Padahal setan itu kan paling senang goda manusia, dan Rasulullah SAW menyifatkan setan itu masuk ke dalam tubuh anak cucu Adam, majrodam, di aliran darah. Jadi setan itu ikutnya dalam aliran darah. Lewat makanan, dicerna jadi darah, ke jantung, ke kepala, ke otak. Itu setan berkeliaran di sana. Berkeliaran di sana. Tapi khusus buat Sayyidina Umar, jangankan berkeliaran di tubuhnya. Satu gang aja setan enggak berani kok. Atau kalau mungkin di Solo ya, Sayyidina Umar lewat jalan Slamet Riyadi, setan pindah jalan yang lain. Slamet Riyadi, Sayyidina Umar mau lewat, oh pindah, jangan di sini. Ayo setan pada ngungsi. Sayyidina Umar masuk ya jalan Dewutan, mabesnya Ar-Raudhah jalan Dewutan, setan-setan di jalan Dewutan pada ngungsi semua. Ini ada Sayyidina Umar bin Khattab di sini. Ayo kita pada ngungsi. Di situ ulama mengatakan keberadaan orang yang soleh di suatu majelis bisa mengusir setan selama orang soleh itu ada di majelis. Tapi itu yang seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Ya mudah-mudahan kita ini kecipratan tidak kita berapa persen ya. Ya setannya nyingkir gitu kan ya. Meskipun berapa meter kan alhamdulillah. Nah ini Sayyidina Umar bin Khattab keras, tegas. Ya keras dan tegas. Tapi ketika Yerusalem itu diserahkan kepada muslimin, yang geger sampai sekarang ini ya, Yerusalem itu diserahkan kepada muslimin, berita gembira ini dengar oleh umat Islam, maka Sayyidina Umar bin Khattab berangkat dari Madinah ke Yerusalem. Untuk apa? Menerima kunci penyerahan kekuasaan. Berangkat ini. Warga Yerusalem ini mudah nyambut. Muslimin udah nyambut nih, wah pemimpin kita akan datang. Dan yang kafir pun udah nyiapkan sambutan resmi kenegaraan. Ternyata mereka semua kecewa. Yang datang cuma dua orang. Yang satu naik onta, yang satu pegang tali kendali onta. Dan begitu masuk, dilihat kaget semua. Kenapa? Yang disambut yang di atas onta dikira itu Khalifah Umar bin Khattab. Ternyata mengatakan, maaf salah, saya bukan Umar bin Khattab. Lah mana Umar bin Khattabnya? Ini yang megang kendali unta. Pakaiannya biasa, ada tambal-tambalannya ya. Pegang kendali unta. Loh kenapa kok seperti ini? Ya kami kan berjalan berdua, gantian, capek ya. Tadi saya yang naik di punggung untanya, ya, ini teman saya yang pegang kendalinya. Lah dia udah capek jalan, gantian saya yang jalan, dia yang naik punggung unta. Ini presidennya umat Islam. Naklukkan Yerusalem, tidak kemudian bawa pasukan puluhan ribu, tidak bawa pasukan dengan senjata lengkap, tapi jalan dengan menundukkan diri. Pakaiannya bisa dikatakan penuh dengan tambalan. Nah ini loh, wa ibadur rahman, hamba-hambanya Allah yang maha penyayang. Ini yang nomor satu ini kita udah bisa niru belum? Lo udah daftar kok. Ya, ini kan sudah daftar. Berarti niat niru atau enggak niat? Niat niru ya. Niat niru. Jadi hilangkan kesombongan, kesombongan dalam berkendara, dalam jalan ya, hilangkan kesombongan, tundukkan diri, rendahkan diri. Ada yang mengartikan yamsuna 'alal ardi hauna, berjalan di muka bumi itu dengan lemah lembut, bahkan menapakkan kaki itu dengan penuh penghormatan kepada manusia-manusia yang telah dikubur di dalam bumi. Jadi ngijak bumi ini dengan ijakan yang penuh sayang gitu loh. Di dalam sini banyak manusia-manusia yang lebih hebat dari aku. Kalau aku ini banyak salah, aku ini banyak kekurangan. Jadi setiap melangkahkan kaki itu adanya tawadhu, merendahkan diri. Sementara kebanyakan manusia melangkahkan kaki yang muncullah saya udah begini, saya, aku, tapi menunjukkan kehebatannya. Ya menunjukkan kehebatannya. Sementara hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang ini justru menutup, ya menutup kehebatannya. Ini saya lihat ceramahnya Ustaz Nu'man Ali Khan ketika menceritakan ayat ini. Saya sangat terkesima ketika beliau menceritakan waktu beliau dakwah di suatu negara. Itu ada satu orang yang melayani beliau, ngantarkan ya, yang mengantarkan, mau kesana kesini dijemput ya, diantarkan, dilayani, diambilkan sandalnya, disiapkan minumnya, mau apa lagi, dilayani dengan sepenuh pelayanan ya, penuh pelayanan. Nah ketika mau pulang baru tahu siapa orang itu, ya yang melayani semua tadi ya, baru ketahuan ternyata itu orang yang terkaya, punya uang $700,000. Berapa tuh $700,000? Hah? Bukan $1,000 loh. Bukan $10,000 loh. $700,000. Itu kekayaannya dia di kota tersebut. Jadi termasuk orang yang kaya. Tapi dia menundukkan dirinya sebagai pelayan. Dilayani benar itu. Karena apa? Karena ya itu, jalannya itu gak ada kesombongan. Hauna. Gak lihat dirinya punya sesuatu. Sesuatu yang dilihat aku kurang. Lah kita ini kadang punya titik gayanya luar. Oh, pol tuh lihat. Gayanya pol. Apalagi ibu-ibu ya, Bu ya. Maaf, Bu. Bengesnya baru aja udah gayanya mencap-mecapnya luar biasa. Ada enggak yang begitu? Loh, ini berarti sering lihat nih. Ya kan? Pengesnya gitu. Apalagi bisa beli kudung baru ya. Beli kudung baru. Kadang itu loh, kudungnya itu dibuat gaya untuk kesombongan. Kesombongan. Kalau enggak sombong, bagus. Yang repot ini punya untuk menyombongkan di diri. Kadang ini juga ustadz-ustadz seperti saya ini. Ustadz-ustadz seperti saya ini penyakitnya nih. Ya. Ya mudah-mudahan saya enggak kena penyakit seperti itu. Amin. Ya jenengan juga. Ya ustaz-ustaz seperti ini penyakitnya. Jamaah saya banyak. Tuh lihat pengajiannya besar. Hah, awakmu? Na'udzubillah min dzalik. Kalau jalan minta dikawal. Jalan sendiri enggak masuk saya. Ustaz dengan jamaah puluhan ribu atau ratusan ribu atau jutaan, masa kok jalan enggak ada yang ngawal? Enggak pantas gitu loh. Enggak pantas. Na'udzubillah min mendalik. Nabi SAW jalan gak ada yang awal. Rasulullah SAW jalan gak ada yang awal. Gak ada yang awal, jalan sendiri. Itu Rasulullah SAW, gak ada yang awal. Mau pergi ya pergi sendiri, gak ada yang awal. Beliau SAW kalau naik kendaraan boncengkan sahabatnya yang gak jadi masalah. Satu motor berdua, satu kuda berdua, satu onta berdua. Boncengkan temennya gak jadi masalah. Lah kadang sekarang pangkatnya naik titik gitu ya, jamaahnya banyak, boncengan sama temennya rasanya udah gak pantas. Masa sih saya naik pit boncengan? Gak layak gitu loh. Ya na'udzubillah amin min dzalik. Itu bagian dari kesombongan. Ya itu bagian dari kesombongan. Atau yang punya keahlian nih, teman-teman nih kadang nih, punya keahlian. Dia menyombongkan keahliannya kepada teman-teman yang lain. Ini termasuk jalannya, dia gak benar gitu. Jalan dengan kesombongan. Jangan pernah berjalan di muka bumi dengan menyombongkan diri. Itu larangan yang paling besar. Mau selamat, maka jalan di muka bumi dengan penuh kerendahan hati. Sampai di sini jelas? Ya. Karena kalau tidak maju-maju nanti waktunya habis. Lanjutkan ya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan kalau ada orang-orang bodoh, kalau ada orang-orang bodoh, kalau ini insya Allah enggak bodoh. Silahkan, suka kopi? Kalau ada orang-orang bodoh, kemudian orang bodoh tadi mengejek mereka. Wa ibadur rahman, wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang-orang bodoh ngajak mereka bicara, judulnya orang bodoh itu kalau ngajak ngomong di sini maksudnya bodoh adalah orang-orang yang suka menghina, merendahkan mereka, mencaci maki, mencemooh, ya ngomong yang enggak enak. Contoh ini mungkin Anda pernah jadi korban seperti ini. Masuk masjid, ya masuk Mas, masjid. Salat. Ya so, salat. Selesai salat ditegur sama orang, negurnya enggak enak. Kamu nih dulu belajarnya di mana? Masa salat kok pakai kaos, pakai celana panjang, ya enggak pakai peci. Ya enggak pakai peci, kemudian sholat kok cepetnya luar biasa. Ini sholat kamu gak sah ini. Ulangi. Ini kira-kira orangnya bodoh atau pinter nih? Yang diomongkan mungkin benar, tapi ini bodoh nih. Ini orang bodoh. Jadi orang bodoh itu yang ngomongnya itu melukai, ngomongnya nyakitin gitu. Ya kecuali kalau sama anaknya sendiri, sama muridnya sendiri, ya dalam rangka takdib. Ini orang nggak dikenal kok. Kita nggak kenal, tau-tau masuk masjid ditegurnya luar biasa. Atau Anda masih muda, lihat saf di depan kosong, duduk di depan, niatnya ngisi saf, datang satu orang tua, minggir. Anak kecil di depan, belakang, mundur. Yang diomongkan benar gak salah, yang diomongkan benar. Memang yang muda tempatnya jangan di depan kalau ada orang tua, ya kan? Ini omongan gak enak, omongannya gak enak karena dengan bentak, ya, marah-marah di depan orang banyak, padahal bukan siapanya. Ini termasuk omongan-omongan yang mensifatkan yang berbicara belum pinter. Loh, saya mau ngomong bodoh ya enggak apa-apa, sebetulnya Al-Qur'an juga ngomong kok. Ya kan ya? Idza khatabahumul jahilun. Al-Qur'annya aja ngomong bukan kurang pinter, Allahnya bilang kalau orang bodoh. Ya orang bodoh. Jangan jawab begini. Pak, salat saya diterima enggak diterima yang tahu Allah bukan kamu. Kamu siapa? EGP emangnya? Berarti podo wae. Podo bodoh nih. Orang bodoh ketemu orang bodoh. Atau di depan diusir sama orang tua, mir, masih muda di depan, ini tempatnya ulama, kamu tuh orang gak punya apa-apa, belakang tempatnya. Jawab, pak, bentar lagi mati aja kok bentak-bentak, copot jantungmu nanti. Jangan. Ini berarti sama saja. Nah kalau hamba Allah yang punya bagaimana? Idza khatabahumul jahilun. Ya idza khatabahumul jahilun, kalau orang-orang bodoh menyapa mereka dengan cacian, makian, hinaan, singgungan, kalimat yang tidak menyenangkan, kalimat yang mencabik-cabik hatinya, bahkan merusak nama baiknya di hadapan orang banyak. Qalu salama. Mereka hanya akan menyampaikan kalimat-kalimat yang menyelamatkan mereka dari dosa. Jawabnya itu tidak menimbulkan dosa. Kemudian dalam tafsir yang lain, jawabannya itu salama, menimbulkan kedamaian. Jadi yang mencemooh juga jadi damai, orang lain yang mendengarkan juga jadi damai. Kedamaian di sekitar itu terjadi. Contoh, kasus yang sama tadi ya. Kamu itu sholat pakai celana panjang, pakai kaos, gak pakai peci, sholatnya cepatnya gak diterima sama Allah. Ulangi. Iya pak, makasih pak. Iya makasih. Gak diterima pak, maaf ya pak. Iya makasih nasihatnya ya pak. Ngusut-ngusut, mundur. Kalau perlu, ya pak makasih, pegang tangannya, cium. Makasih pak, makasih. Doakan saya Pak ya, doakan. Ini hamba-hamba Allah yang maha penyayang. Dicaci, dimaki, dihina, dicemooh, dibodoh-bodohkan. Ya, tapi justru orangnya dicium tangannya. Maafkan saya Pak, makasih atas ilmunya. Ini luar biasa. Jangan kebetulan Habib Muhammad misal ya, pas main ke rumah jenengan sarungnya kena kotoran cicak. Enggak bawa ganti, kemudian pinjam celana panjang. Udah enggak pernah pakai celana panjang nih beliau nih. Pinjam celana panjang karena jenengan enggak punya sarung. Anak ben kok. Enggak punya sarung. Beliau pinjam celana panjang. Nah, waktunya sholat tiba. Dipaksa keadaan ikut sholat di masjid pakai celana panjang. Kebetulan ya tadi bajunya juga kena kotoran najis. Dipinjami baju kaos. Mau apalagi adanya cuma itu, Beb. Desa terpelosok itu. Akhirnya sholat di masjid. Ya. Datang ini satu orang. Selesai sholat marah-marah. Beb Muhammad, kamu tuh Habib kok sholat pakai celana panjang, pakai kaos metal begini. Ini nih Habib model apa kamu ini ya? Dia jawab, enggak, saya enggak niat begini. Ini tadi enggak usah begitu, Beb. Iya. Kamu model? Iya, doakan saya. Iya, itu Habib Muhammad. Iya. Kenapa? Lawang edan diladeni. Orang gila, jahil, orang bodoh. Jangan diladeni. Salama. Maunya kan mencemooh. Ya udah, iya, gitu aja. Selesai. Ya, gitu aja selesai. Tidak ada kegaduhan di masjid. Salama. Ini gampang atau susah? Apalagi kalau orang tadi enggak ngerti beliau Habib Muhammad, enggak ngerti. Ya. Kemudian kebetulan beliau itu sholatnya di pesantren, misal. Marah ustadznya, pesantren ini punya aturan ya. Sholat pakai sarung. Enggak ada sholat seperti ini. Itu anak kecil aja sholat pakai sarung, kamu sholat pakai celana panjang. Beliau enggak ngomong, belum kenal saya ya. Kamu belum kenal saya ya. Enggak jawab begitu. Iya, maaf Pak. Enggak jelaskan pula sarungnya habis kena kotoran. Enggak, maaf Pak gitu. Ini namanya hamba-hamba Allah yang maha penyayang. Jadi bisa neken dirinya. Enggak perlu memberikan jawaban-jawaban yang enggak ada manfaatnya. Pokoknya masalah selesai. Mau memaki biar memaki, selesai masalah. Ini gampang atau susah? Gampang tapi sebetulnya susah tapi gampang diucapkan ya. Gampang diucapkan, gampang diceritakan. Prakteknya ya mudah-mudahan gampang, tapi kenyataannya susah. Kalau dicaci, dimaki, keluarnya baik terus. Saya masih ingat ceritanya Pak Agus Masjid itu. Ada di belakang orangnya. Kakak beliau waktu itu dulu mengalami sesuatu dengan seseorang. Saya enggak akan sebutkan orangnya gitu. Mengalami sesuatu. Lah orangnya ini zalim gitu. Orangnya zalim. Diceritakan jangan begini, Pak. Saya ini begini. Tapi orang ini zalim. Pokoknya enggak bisa menunjukkan egonya, menunjukkan kekuasaannya. Kakaknya Pak Agus ini marah. Ya, marah ya. Marahnya begini, tak dongak ke sukses awakmu. Jadi marah, sebetulnya mau marah ya. Tapi karena ini mau niru hak sifatnya hamba-hamba Allah yang penyayang, begitu mau marah, ingat hamba-hamba Allah yang penyayang itu, kalau ngomong, omongannya nentrem no'a hati. Jadi mau ngemok keluarnya apa? Tak dongak no, sukses. Bagus tak? Nah, jenengan bisa enggak kira-kira? Tunggak nak kita berak. Kita doakan sukses kamu. Ini hamba-hamba Allah yang maha penyayang. Kalau disapa dengan sapaan yang tidak menyenangkan, yang keluar cuma qalu salama. Bu, mohon maaf ya bu ya. Saya mau pakai ibu-ibu untuk contoh boleh ya? Ya, udah biasa. Ampun bu, Bapak-bapak mohon maaf, sebelum kita praktek keluar. Karena ini berjalan di muka bumi ini kan bertemu dengan orang di dalam rumah maupun di luar rumah. Coba praktek di dalam dulu. Bapak-bapak mohon maaf. Pernah enggak istrinya mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan? Ibu diam dulu. Bapak-bapak, tolong dijawab jujur. Pernah enggak istrinya mengucapkan kalimat-kalimat yang menghunjam, menohok, mengoyak-ngoyak hati Anda? Sering, Beb, katanya. Sering ya? Nah, jenengan mau praktek jadi hamba Allah yang maha penyayang? Mau? Nah, nanti kalau istri jenengan, mohon maaf ya, bodoh-bodohin jenengan. Dasar orang laki, bodoh. Ya. Dasar pemalas. Kamu tuh emang gak punya perasaan. Ya, ya orang ngono tombok. Ya. Kamu itu. Pokoknya diikuti aja maunya. Itu iya. Kamu itu begini. Gitu. Terus please maafkan saya. Udah iya salah aku salah. Maafkan saya. Bisa gak jenengan begitu? Atau pilih yang begini. Istrinya marah-marah. Kualat loh. Oh, kamu mencaci maki saya, kualat dan rokok loh. Yang mana kira-kira, Pak? Loh, ibu-ibu ngaku suaminya yang kedua katanya. Kalau dibegitukan balasnya justru balasan yang menerakan, nerakakan. Nah, ini di rumah bersama teman, bersama keluarga. Kalau kita bisa, maka kita nanti akan punya sifat hamba Allah yang Ar-Rahman tadi. Hamba Allah Ar-Rahman, Ibadur Rahman. Dua ini bisa kita lulus. Udah bagus itu. Karena di surat Al-Furqan ini yang disebut pertama kali dua hal itu. Dan itu yang memang gak gampang. Yang paling angel yang hubungannya dengan manusia yang lain. Hubungannya dengan manusia yang lain. Dimarahi, ya. Dibodoh-bodohin, ya. Ya. Kemudian kalau ketemu orang punya kekuasaan, pantasnya itu gagah-gagahan justru merendahkan di diri. Punya duit, ya. Gak kelihatan seperti orang punya duit, tapi nyahnyoh sana sih, sini. Yang gak punya duit, gaya nyahnyoh. Yang gak punya duit, gayanya nyahnyoh. Ngeedit di goyo nih, goyo ngeiwa. Oke. Nah ini yang Ibadur Rahman ini, duitnya banyak, ngasihnya banyak, tapi seakan-akan gak pernah ngasih. Pokoknya, menunduk terus. Nah ini kalau kita bisa, maka nanti kita akan dapat predikat yang luar biasa. Ini yang pertama, hamba-hamba Allah yang maha penyayang, mereka itu kalau berjalan dengan penuh kerendahan hati, lembut, kemudian kalau disapa dengan ucapan-ucapan yang tidak menenteramkan, tidak menyenangkan, yang menyakitkan, mereka selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak menimbulkan dosa dan kalimat yang bisa mendamaikan. Tapi apa yang terjadi dengan kita? Monggo diunjuk. Saya nawari Bib Muhammad. Kan minumannya baru datang, dia tadi mau minum pakai Monggo, Beb. Alhamdulillah. Sama enggak, Beb? Oh, beda ya. Alhamdulillah. Mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak menimbulkan dosa. Apa yang terjadi dengan kita saat ini? Kita justru kalau dicaci, kita dimaki, kita direndahkan, kita dihina, kita mengucapkan kalimat yang sama atau yang lebih? Ini pertanyaan dan waktu itu udah sempat saya singgung, ya kan ya? Ucapkan kalimat yang sama atau lebih? Lebih kan? Dibel sekali, tin! Balasnya berapa kali? Tin! Ya. Begitu orangnya nyerit, tin, tin, tin! Gak perlu, kalau perlu prepet sekalian, kemudian hung, hung, hung, gitu kan ya. Terus peliri ijak madu, ya. Na'udzubillah, min. Zalik. Jadi, justru balasannya itu tidak menimbulkan kedamaian, tapi menimbulkan permusuhan dan menimbulkan dosa. Bapakmu bapamu. Ya, orang mencemooh ayah kita, bapamu. Ini kalau hamba Allah yang penyayang, maklum, orang waras, edan wonge, orang gila, orang bodoh, maklum, itu kan ya. Diem kan aja, gak direspon. Tapi kalau kebanyakan dari kita, bapakmu, jawabannya apa? Le bapakmu, mbahmu. Naik ke atas. Bukan cuma ayahnya dia yang kita caci maki, naik ke atas. Terus bahkan yang kata mbokmu gitu kan ya. Terus ngepalikmu, pakdemu, bulekmu, budemu ya. Semua kena itu. Jadi kalimat yang keluar dari lidah ini bukan yang mendamaikan, bukan yang lepas dari dosa, justru produksi dosa lebih banyak. Na'udzubillah min dzalik. Pilihan hamba-hamba Allah yang maha penyayang, kalimat yang muncul itu kalimat yang indah. Boleh saya ngasih contoh? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud lagi jualan di pasar, tiba-tiba barangnya dijambret. Kalau pencuri itu mengambil barang tanpa pengetahuan, itu namanya mencuri. Betul kan ya? Mengambil barang terang-terangan dengan paksa ya, dan menundukkan yang diambil barangnya, ditundukkan, itu namanya merampok. Ya, namanya merampok. Nah, kalau jambret, ya itu ngambil barang dengan paksa tapi dia ketakutan, makanya melarikan di diri. Itu namanya jambret. Nah, ini di pasar, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud lagi jualan radhiyallahu anhu. Dijambret dagangannya, lari orangnya, kenceng. Ini orang pada mau ngejar, dilarang. Udah orang gak usah kejar, biarin, gak usah dikejar. Beliau angkat tangan, langsung loh nih. Angkat tangan, ya Allah, tolong ampuni saudara hamba itu. Kalau dia mencuri, karena memang dia betul-betul butuh untuk kehidupannya, tolong berkati harta yang dia curi itu. Sanggup mencontoh? Ayo, sanggup mencontoh? Jangankan sama orang lain, kakak adik rebutan warisan kok. Betul? Hitungannya luar biasa. Kemudian kalimat berikutnya, tapi kalau dia mencuri bukan karena butuh. Dia gak butuh duit, dia punya duit, tapi memang itu pekerjaannya itu, bandel gitu. Ya, penyakit. Nekat berbuat dosa, tajarruan, betul-betul berani karena kepadamu ya Allah, tolong maafkan dia ya Allah, ampuni dia ya Allah. Ini menungso-menungso begini nih yang harus kita pelihara kalau ada di negara kita. Maksudnya kalau ada di negara kita manusia seperti ini, harus kita jaga. Ini yang jadi pasak-pasak bumi, ini yang menyebabkan barokah dan amannya negara. Paham ya? Nah, gampang gak seperti itu? Kok diam semua, kenapa? Jadi ketika dia kena suatu, maka responnya itu mulutnya positif. Nabi Muhammad SAW dilempari, dicaci, dimaki, yang keluar cuma Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuk pada kaumku, mereka enggak ngerti. Penutupnya nanti Nabi Muhammad ngasih tambahan 5, 10 atau setengah jam, boleh terserah beliau. Ya, setuju? Pokoknya harus. Ini udah nyiapkan kok, mulai nyatet-nyatet. Ini catatannya banyak. Masyaallah. Saya enggak tahu yang dicatat apa ini, catatan hutang atau catatan. Catatan orang-orang yang berhutang kepada Habib Muhammad. 1, Habib Novel. 2. Lanjut ya. Coba kita lihat Wali Songo. Atau masuknya Islam ke Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia. Ini menarik loh, ini menarik untuk dikaji. Jenengan orang Jawa, betul ya? Tapi dakwahi orang Jawa mudah atau susah? Coba jenengan ngajak tonggon jenengan yang belum sholat, sholat, gampang atau susah? Itu kadang dijak padu atau geger atau gak geger? Padahal Jawa nasehati Jawa. Ya kan? Enggak mudah toh? Lah, terus sejarahnya Islam masuk ke Indonesia ini yang bawa Islam orang Jawa atau orang luar Jawa? Orang luar Jawa. Dari mana orangnya? Baca sejarah. yang bawa Islam ke Indonesia ini adalah anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Hadramaut sana, dari Yaman. Lewat, ada yang lewat India baru ke Indonesia, tapi asalnya dari sana. Lah kok bisa mereka yang bahasanya beda, wajahnya beda, irunge mancung. Ya mirip-mirip saya dikit gini. Wajahnya beda, bahasanya beda, adatnya berbeda. Kok justru bisa merubah Pulau Jawa menjadi 90% beragama Islam. Kok diterima sampai sekarang ini anak cucu dari orang-orang Jawa terdahulu itu masih menziarahi makam beliau-beliau. Betul kan? Dan cintanya gak bisa hilang. Dari turun ke murun diajarkan, ayo cintai itu Wali Songo, ayo cintai itu Wali Songo, ayo cintai itu Wali Songo. Kok bisa begitu? Ya karena ini, karena yang masuk ke Indonesia ini modelnya gak seperti kita. Mudah-mudahan selama malam ini kita bisa jadi seperti beliau-beliau, amin ya. Beliau-beliau itu modelnya dicaci maki, tambah ngei duwe kok. Ya, dicaci maki ngasih duit. Serawung orangnya mau kumpul, duduk santai ngobrol. Ya, mau kerja, kumpul di pasar. Jangan dikira hidupnya di pesantren. Diem di pesantren, enggak kan? Bisa berbahasa karena apa? Karena menikah dengan orang Jawa. Karena apa? Berdagang dengan orang Jawa. Karena berdagang, karena menikah, karena kumpul, dilihat punya ilmu agama, wajahnya menyenangkan, akhlaknya baik, semua pun jadi apa? Terenggut hatinya. Mencintai dengan cinta yang luar biasa. I love you full. Dah, pokoknya saya tresno dia. Ini orang baik, gak mungkin keliru nih. Ini orang baik, gak mungkin keliru. Dan sekarang kita udah pakai pakaian orang baik, orang bilang, kita teroris sih. Kacau kan? Kacau, aneh kan ini kan ya? Anehnya luar biasa. Ini yang non-muslim, kita bicara waktu Jawa non-muslim loh. Jangan dibilang Jawa udah Islam kan ya? Non-muslim, sama dengan Amerika sekarang nih. Mayoritas non-muslim. Sama dengan Inggris sekarang, mayoritas non-muslim. Indonesia dulu mayoritas penyembah berhala, penyembah batu, penyembah gunung, kepercayaan. Memang sejarahnya begitu. Tapi gak pernah pesimis nih hamba-hamba Allah yang maha penyayang, karena datang dengan kasih sayang. Dutanya Ar-Rahman. Jadi gerak-geriknya, ucapannya, wajahnya, semua menenteramkan. Karena itu diterima oleh masyarakat Indonesia. Berubah jadi 90% beragama Islam. Nah terus apa yang terjadi dengan kita sekarang ini? Dengan Islam sekarang ini apa yang terjadi? Halo? Mohon maaf ya. Kita ini alhamdulillah muslim. Iya. Tapi jujur saja, kita belum bisa jadi wujudnya Islam. Belum bisa jadi wujudnya Islam. Mulai dari wajah lah, wajah. Wajah kita itu banyak senyumnya atau banyak ngelamunnya? Kosong. Nah, orang-orang soleh ini ibadur rahmat, wajahnya itu yang lihat langsung adem. Yang lihat langsung adem. Qalu salama. Jadi ucapan salam itu bukan cuma diucapkan, dari wajahnya tuh udah tenang. Dicaci maki enggak ada amarah, itu enggak tampak. Menenteramkan. Tubuhnya kalau jalan enggak sombong. Bicaranya mendinginkan. Nah, siapa yang enggak senang? Nah, kalau kita bicaranya neraka kamu. Na'udzubillah min dzalik. Dari satu mimbar ke mimbar yang lain, muslim yang tahlilan, yang maulidan, salawatan, neraka. Masya Allah. Ada enggak yang model begitu? Ini muslim dengan muslim loh. Muslim dengan muslim. Itu orang-orang yang menyembah tauhid. Masya Allah. Ini orang-orang keras. Ceramahnya keras. Yang disebarkan permusuhan. Bukan kedamaian, bukan ketentraman, bukan menyejukkan, bukan mendinginkan. Makanya umat Islam ini jumlahnya enggak nambah banyak, minimal segitu ya. Enggak kelihatan tambah banyak besar-besaran dia, berbondong-bondong itu masuk Islam. Enggak kelihatan kan? Beda dengan di luar negeri sekarang berbondong-bondong orang masuk Islam. Kenapa? Karena muslim-muslim yang nyebarkan niru Wali Songo. Alus, santai, enak. Ya, orang yang enggak sombong-sombongan, ya, orang yang nyantai. Maka bisa itu merubah. Insyaallah demikian. Ini karena ada Habib Muhammad, maka tidak sepantasnya saya bicara panjang-panjang. Setuju, setuju? Karena beliau ini jarang-jarang datang ke sini. Sebuah kehormatan malam ini kita dikunjungi oleh Habib Muhammad. Bib, praktekkan ilmu tadi, Bib. Ini saya lagi ngerjain jenengan, jangan tersinggung. Makasih. Waktu saya serahkan Habib Muhammad, sebelumnya saya umumkan dulu ya. Untuk pengajian Rebu malam Kamis depan, karena saya ada jadwal di Kalimantan yang sudah terjadwal cukup lama, maka untuk Rebu malam Kamis depan pengajiannya dirubah menjadi Selasa malam Rebu. Selasanya ya, khusus yang malam Rebu depan, malam Kamis depan dirubah Selasa malam Rabu ba'dal Isya langsung. Kemudian untuk Rebu yang terakhir, Rebu keempat, karena tidak bisa saya carikan ganti hari yang lain karena saya ada jadwal yang sudah terjadwal lama gitu ya. Nanti insyaallah mulai Oktober tertib wae Rebu saya enggak kemana mana. Rebu yang terakhir itu nanti libur. Tapi besok malam Rebu kajiannya double dua. Kajian Riyadhus Shalihin 1 jam, kemudian kajian tafsir 1 jam. Insyaallah dimulai jam 7.15 menit lebih awal setelah sholat Isya. Jam 9 sudah selesai seperti biasanya. Setuju? Enggak setuju enggak apa-apa, pokoknya begitu. Habib, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, sudah banyak kita dengarkan nasihat yang insyaallah membuat kita menjadi orang-orang yang semakin sabar, khususnya pada bagian ayat yang terakhir, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika ada orang-orang yang bodoh yang berkata sesuatu yang tidak menyenangkan, maka kita membalas dengan sesuatu yang menyenangkan, semoga ini bisa kita amalkan. Karena sesungguhnya biasanya orang kalau waktu emosi lupa. Waktu emosi biasanya lupa, tapi insyaallah kita enggak lupa lagi insyaallah setelah ini. Saya teringat satu nasihat dari salah seorang ulama, ulama akhir zaman, ulama kontemporer. Beliau mengingatkan kepada kita semuanya, yaitu di akhir zaman ini kita semuanya ini tidak perlu dengan ucapan-ucapan yang sifatnya provokatif. Yang kita perlukan itu adalah ucapan-ucapan yang sifatnya meneduhkan. Dan ini dibuktikan, diceritakan bahwasanya suatu ketika ada salah seorang ulama di Mesir. Ulama ini duduk-duduk di depan, ada khotib Jumatnya. Khotib Jumatnya ini bicara kebablasan ngawur. Jadi memuji-muji pemimpin, tapi luar biasa ngawurnya. Maaf, sampai kata-katanya itu, wah pemimpin kita ini lebih berjasa dibanding Nabi Muhammad. Ngomong begitu, kebablasan ngawur. Di bawahnya ini banyak ulama-ulama hebat. Ini khutbah yang kedua, khutbah setelah sholat, protes sama masyarakatnya. Ini ucapan kamu, ini ucapan yang bisa menjerumuskan kepada kekufuran. Ucapan kamu ini bisa membuat kamu ini kafir. Gimana ini? Ulama-ulama yang ada di dekatnya selesai sholat dipanggil semuanya. Salah seorang ulama yang dikatakan itu adalah ulama yang terkenal dari Al-Azhar langsung menjawab, jangan bingung, kita enggak usah bilang dia kafir, karena setidaknya di khutbah yang kedua dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Selesai. Selesai apa enggak? Kalau diadakan, kalau dianggap yang pertama itu kafir, khutbah yang kedua kan sudah syahadat. Berarti sudah dianggap dia masuk dalam agama Islam. Ucapan-ucapan yang sifatnya meneduhkan ini yang kita butuhkan. Dan banyak kisahnya orang-orang soleh kalau kita lihat, mereka ini kalau sudah orang itu hatinya penuh dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka makhluk yang mengganggu mereka itu dianggap sudah bukan gangguan lagi. Mereka sama sekali tidak terpengaruh dengan pujian. Dipuji enggak tambah senang GR, dicaci maki juga enggak tambah susah. Dan kepada semua manusia dia selalu menggunakan kacamata husnudzon. Kacamata prasangka baik. Wala tafrah bil madhi wala tat'ab min adzab. Ada kata syair yang mengatakan orang soleh itu enggak tambah senang kalau dipuji, juga enggak tambah susah kalau dicaci. Cuma terus enggak cari-cari begitu akhirnya enggak. Terus kamu silahkan caci maki saya enggak termaru. Enggak begitu. Hidupnya setiap memandang manusia itu dengan pandangan yang husnudzon. Ini ciri-ciri akhlak ya begini ini. Kita lihat Wali Songo dengan luar biasanya bisa merubah masyarakat, bahkan sampai sekarang tetap memeluk agama Islam, tetap dalam keimanan dan keislaman yang kuat. Kenapa? Karena yang dibawa misi itu adalah misi akhlak yang mulia. Saya bahkan satu contoh ulama yang hidup di akhir zaman, yang meninggalnya belum ada 10 tahun yang lalu. Ulama ini tinggal di kota Jeddah di Saudi Arabia sana, ahlu sunnah wal jamaah, tapi senang maulid, senang tahlil. Bahkan beliau dikuburnya di Ma'la, di tempat pemakamannya Siti Khadijah. Namun yang bernama Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asqaf. Ini guru dari semua ulama yang ada sekarang. Gurunya Habib Umar bin Hafid, gurunya Habib Ali Al-Jufri, gurunya Habib Abu Bakar Adni Al-Masyur. Itu ketika saya datang khalnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad yang ada di Pasuruan, saya masih ingat benar. Itu waktu itu pembicaranya Habib Abu Bakar Al-Masyur, muridnya. Yang terkenal mungkin Anda pernah dengar fikih tahawulat. Beliau seorang mufakir islami, cendekiawan muslim. Itu beliau mengisahkan Habib Abdul Qadir ini akhlaknya luar biasa. Dan beliau berdakwah, ilmunya luar biasa, tapi yang beliau tonjolkan selalu akhlaknya. Pernah beliau berkunjung ke rumah salah satu muridnya, sampai di sana dijamu, muridnya senang luar biasa. Ketika beliau mau masuk ke dalam mobil, diantarkan sama muridnya, ditutupkan pintu mobilnya, setelah itu jendela dibuka, muridnya masuk ngobrol-ngobrol, terima kasih banyak, doakan saya. Oh iya, iya, terima kasih. Jalan terus, mobil jalan gak lama, beliau bilang, tolong berhenti sebentar. Kenapa? Dia tadi nutupkan pintu, tangan saya kejepit. Jadi tangan saya kejepit, jadi tangannya kejepit pintu itu masih mesem terus. Loh, supirnya nanya, loh, Beb kok gak ngomong dari tadi? Itu kalau dia tahu tangan saya kejepit karena dia yang nutupkan pintu, malam gak mungkin bisa tidur dia. Jadi saya baru ngomongnya sekarang ini, biar dia gak tahu gak apa-apa kalau tangan saya kejepit. Dan ini akhlaknya seperti ini bukan mukhotobah lagi, ini perbuatan ini sudah. Like, tangan yang kejepit kok. Itu beliau pernah dalam satu kali, ceritanya banyak, gak usah ceritakan semuanya, panjang nanti. Jadi kan sudah kelihatan sudah kepengen pulang. Ini ibu-ibu kan juga katanya kereta kelincinya waktunya terbatas ya, daripada urunannya tambah mahal lagi. Kisah terakhir, ini kisahnya sangat banyak sekali yang saya dengar tentang beliau. Kisah terakhir saya dengar dari lisan Habib Umar bin Hafid. Waktu itu Habib Umar cerita, Umar itu ketika nasihatin ulama-ulama, beliau mengatakan dalam berdakwah yang diutamakan sabar. Yang diutamakan sabar, sabar, sabar. Terus tiru Nabi Muhammad, tiru sahabat, tiru orang-orang soleh yang lain. Dalam berdakwah utamakan sabar. Saya dengar dari guru kita Habib Novel juga pernah mengatakan, kalau ada ulama atau dai ceklean hati, kata beliau, minggato. Karena kalau Nabi Muhammad dulu ceklean hati, yakin gak ada yang muslim. Orang dakwah itu gak boleh ceklean hati, ya tersinggung gak boleh. Pokoknya sabar, dapat perlakuan gak enak ya tetap sabar. Jadi beliau pernah datang ke satu acara, karena beliau yang datang itu masih ada orang ceramah. Beliau gak mengharapkan orang salaman, tapi ditegak tetap orang-orang salaman. Yang ceramah lihat marah. Di tengah-tengah ceramah ngomong, orang zaman sekarang, kalau yang datang orang kaya, dihormat salaman. Ada ulama bicara, semuanya enggak memperhatikan ulama bicara. Padahal ini jauh lebih halim yang datang. Habib Abdul Qadir diam aja duduk. Marah-marah orang ini. Dicaci maki Habib Abdul Qadir. Ada di hadapan beliau. Sahibul Baitnya juga marah juga. Ini kok tamunya. Habib Abdul Qadir malah dicaci maki ini. Selesai yang ceramah, ini mic-nya. Ini kan alat kekuasaan ini. Diserahkan pada Habib Abdul Qadir. Itu kalau saya yang dikirkan ya jelas tak balas semuanya itu. Beruntung yang datang bukan saya, akhirnya muncul kisah ini. Ketika mereka diserahkan sama Habib Abdul Qadir bin Ahmad, beliau cuma mengatakan, alhamdulillah, nasihat yang luar biasa untuk kita semuanya. Ayo kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah. Selesai. Enggak balas, enggak ada ekspresi marah. Dan setelah itu orang itu yang marah enggak terus datang salaman, ta'aruf, enggak, tetap marah. Menunjukkan sifat kemarahannya, beliau menunjukkan sifat kesabarannya. Sampai murid-muridnya kaget. Ketika selesai, beliau masuk ke dalam mobil, muridnya tanya di mobil, Habib kenapa kok enggak dibahas? Ini kan orang kan seul adab, ini kan perlu diajarin adab. Masa ada ulama datang dia marah-marah di tengah umum? Dijawab beliau, jangan, tujuannya dia baik. Kita khusnudan aja tujuannya beliau itu baik. Dia tetap sabar. Beliau menyaksikan, mulutnya sudah menyaksikan beberapa tahun kemudian orang yang sebelumnya marah-marah itu di depan umat banyak dalam satu acara umum, orang ini mencium kakinya Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Setelah tahu keluhuran akhlak Habib Abdul Qadir, kita semua insya Allah bisa niru sedikit bagian kecil daripada akhlaknya orang-orang yang mulia, untuk memberikan kepada kita kesabaran insya Allah. Mungkin cukup ini yang saya sampaikan. Wa'afu'minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tadi sumuk, sekarang seger. Nah, jenengan pilih seger atau sumuk? Lah, kan bingung kan? Tadi waktu sumuk pengen seger. Sekarang sama Allah dikasih seger mikir mulia piye, gitu kan? Ya nyantai aja, hujan ya ngiyup, gitu kan? Orang hidup tuh hujan ngiyup, enggak kuat ngiyup ya udan, udanan. Enak hidup, enggak usah dibuat angel. Kebetulan hari ini 16 September dan Ahad besok 18 September itu hari kelahiran dua anak saya. Hari ini hari kelahiran putri saya Khadijah Naziha. Kemudian kalau yang hari Ahad 18 September anak saya Ahmad Anis. Dan ini juga ada yang lahir di hari yang sama ini, Ananda Jagat Satria Nur Rizki Ananda. Ini salah satu jamaah ini yang anaknya lahir di hari ini juga. Semoga anak-anak kita semua yang lahirnya hari ini, besok, kemarin atau kapanpun, semoga semuanya jadi anak-anak yang soleh dan solihah. Semoga jadi anak-anak yang taat kepada orang tuanya, taat kepada baginda Muhammad SAW. Dan semoga anak-anak kita diberi Allah kemudahan dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirah, limpahan rezeki yang barokah yang datang dari segala arah tanpa susah payah. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan majlis ini barokah ila yaumil qiyamah, menjadikan semua yang hadir maupun berhalangan oleh Allah Ta'ala diberi limpahan limpahan karunia yang tiada tara. Dan semoga bapak ibu sekalian, teman-teman semuanya oleh Allah Ta'ala diberi kemudahan dalam kehidupan dunia dan akhirah, oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala diberi rezeki yang datang dari segala arah tanpa susah payah. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semua, menjauhkan kita dari petaka dunia dan petaka akhirah. Dan semoga Allah Ta'ala menyembuhkan yang sakit di antara kita, khususnya untuk akhina Edwin Rus Cahyadi. Dan semoga Allah Ta'ala mengampuni saudara-saudara kita yang telah tiada, keluarga kita yang telah tiada, yang berada di alam barzah sana, khususnya untuk Bapak Sutarto yang belum lama meninggal, untuk Pak Tarmin, untuk Mas Agus, dan semua relawan Ar-Raudhah yang telah tiada. Semoga Allah jadikan kuburnya sebagai taman-taman surga, Allah jadikan tempatnya bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Dan semoga Allah Ta'ala panjangkan umur kita dalam kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan. Dan setelah semua itu nanti Allah akhir usia kita dengan husnul khatimah. Dan semoga Allah Ta'ala beberapa menit lagi menghentikan hujan ini dari anda semua, sehingga bisa pulang dengan keadaan yang senang, tenang, selamat, dan dalam keadaan tidak terkena setetes pun air hujan. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah. Adada ma fi 'ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah. وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي